Jadi semua yang bermasalah tersebut dalam tubuh kita, baik dari luar. Kalau kita mungkin kalau saya coba berikan tips-tipsnya dari luar atau mungkin apa ya pernyat apa namanya kesimpulan dari luar. Contoh misalkan kulit, kulit, kulit ini jangan jerawat saja. Jerawat itu bukan masalah yang ada pada kulit, tapi masalah yang ada pada pencernaan. Jadi jangan pikir jerawat itu masalah cuma di kulit doang. Yang diobati bisa orang kulit doang kan. Padahal itu masalah bukan di situ, di pencernaan. Ya. Kemudian orang sakit kepala. Adakah masalah di pencernaan? Ada juga di situ. Jadi dari semua masalah-masalah tadi memang banyak numpuknya di pencernaan. Susah tidur, ada gangguan di pencernaan? Biasanya ada. Ya, biasanya ada. Ya, atau juga mungkin orang yang batuk-batuk ya. Ya mungkin secara spesifik dia arahnya ke apa tuh namanya paru-paru atau sistem pernafasan ya. Tapi rangkumannya tadi letaknya ada pada pencernaan. Maka tubuh ketika bermasalah ya, tanda yang paling banyak itu ada pada pencernaan. Itu sebabnya kalau saya nanya ke orang, orang itu sehat atau tidak, gampang ya. Satu yang saya tanya, tiap hari BAB atau enggak? Dia buang air besar atau enggak tiap hari? Kalau udah enggak BAB itu kemana makanan dimakan? Artinya pencernaan kan bermasalah tuh, entah mungkin kurang serat, vitamin, enzim, apa segala macam. Ya, buangnya kecilnya gimana? Ya. Jadi si kalau sudah BAB-nya bermasalah, BAK-nya bermasalah, kemudian tidur bermasalah, itu sudah poin yang sangat mungkin boleh saya katakan tuh hampir 50% itu terangkum dari tiga hal tadi. BAB bermasalah, BAK bermasalah, tidur bermasalah. Ya. Banyaknya orang justru malah yang diobati tadi ya, yang diobatin itu satu persatu gitu kan ya, satu persatu. Dan yang jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, pada yang perlu kita ketahui bahwa tiga hal tadi itu justru malah terkait semua ya. Terus bagaimana cara kita memperbaiki itu semua? Saya tanya kepada Ibu sekalian, dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan ini, kapan waktu di mana Anda merasakan tubuh yang paling fit? Jawabannya apa? Saya tahu jawabannya, dan Anda mungkin lupa jawabannya. Jawabannya adalah waktu puasa. Tubuh Anda paling fit waktu puasa sebenarnya. Cuman kita bawaannya itu kan, ya lemes lah segala macam. Padahal sebenarnya kalau dikondisikan, puasa-puasa aja lah. Ya. Orang kita tuh masih bisa bertahan. Manusia tuh bisa bertahan sampai berapa hari kok. Ya, kecuali minum air. Kalau nggak makan tuh masih bertahan cukup lama. Bahkan sebulan pun masih bisa kita. Minum air ya, makanya kan sampai Nabi kan menyuruh sahur itu minimal tuh minum air lah, kata Nabi SAW, untuk mendapatkan berkahnya seperti itu. Jadi kalau dibilang oh berarti dari semua apa tuh namanya tanda-tanda yang bermasalah tadi ya, baik pencernaan tadi, BAB-nya, BAK-nya, kemudian juga dengan apa tuh namanya tidurnya tadi, maka sebenarnya justru malah itu semua bisa diperbaiki dengan satu bentuk detoksifikasi yang tanda kutip sederhana tapi powerfulnya luar biasa, itu berpuasa. Itu sebenarnya ya. Dan masalahnya apa tuh, kadang-kadang saya heran gitu ya, orang itu ketakutan banget ketika puasa atau Ramadan atau apapun lah, hal-hal yang berhubungan dengan tidak makan itu, nanti begini. Gak ada lah, gak pernah orang mati karena puasa. Gak ada pernah, gak ada ceritanya orang mati karena puasa. Tapi orang mati karena kebanyakan makan bada, gitu loh. Orang kena penyakit gara-gara kebanyakan makan banyak, gitu loh. Ya. Jadi, dan menariknya lagi, puasa itu adalah terapi hati, terapi ruh, terapi jiwa, terapi nafsu, dan juga terapi raga. Ya. Coba bayangkan, kita diperintahkan meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, gitu kan. Tapi ini kita diperintahkan untuk bahkan meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan. Kan makan tuh halal, kalau makanannya halal. Tapi Allah perintahkan untuk tidak dikerjakan dulu pada waktu tertentu. Ini kan Masya Allah kan, cara yang sangat baik untuk meredam hawa nafsu tadi. Ya, seperti itu. Jadi kecenderungan nafsu ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan bahwa memang dia lebih banyak mengajak kepada keburukan nafsu itu. Ya. Nah, maka tadi ya, kita kembali ke konteks fisiknya tadi ya. Jadi, mulai dari gangguan pencernaan, mual, muntah, kembung, segala macam. Ada juga mungkin kalau kita tambahkan lagi, jadi orang yang alergi dulunya bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur. Itu sebenarnya asal dari mana? Pencernaan. Dulunya nggak alergi sama misalkan suatu bahan, sekarang jadi alergi, itu sebenarnya pencernaan juga masalahnya. Ya, kemudian juga orang yang perutnya mungkin susah tidur juga pencernaan perginya. Kenapa pencernaan? Karena sebagian besar hormon tenang atau serotonin itu, ya 80% kata para ilmuwan, itu dibuatnya ada pada perut, ya. Ya, kalau perutnya bagus maka orangnya juga akan gampang tidurnya. Saya banyak tanya-tanya ke teman-teman atau jemaah-jemaah yang mereka sudah mulai memperbaiki apa tuh namanya pola makannya, ya. Ya, dengan apa ala-ala yang saya sampaikan di sosmed saya, khususnya di Instagram. Itu ternyata tidur jadi enak, badan lebih fit segala macam. Kenapa? Karena memang ya lebih tenang juga, karena memang perutnya sudah terisi dengan produk-produk makanan atau mungkin konsumsinya sudah memang yang diperlukan, bukan yang cuman sekedar diinginkan oleh tubuhnya. Itu aja sebenarnya. Tiba-tiba BAB jadi lancar, tiba-tiba BAK-nya lancar, tiba-tiba tidurnya enak. Apalagi itu semua diikuti dengan siklus, kan ada namanya circadian clock, ya. Jadi jam ritme biologis tubuh, ya. Jam ritme atau ritme jam biologis tubuh lah gampangnya gitu, ya. Dan itu ada hubungannya dengan waktu sholat, ya. Ada hubungan dengan waktu sholat. Dan selain sholat lima waktu, saya tanya, apa sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya sholat malam, kan? Kenapa sholat malam? Karena di waktu malam hari gelombang tubuh kita itu atau gelombang suara di alam semesta ini itu sudah masuk ke gelombang sehingga saya itu theta atau alpha lah gitu. Dan itu saatnya tubuh sedang tinggi-tingginya memproduksi satu jenis hormon yang kita kenal sebagai growth hormon atau hormon pertumbuhan. Kalau growth hormon itu keluar di malam hari ketika orang itu terjaga, maka growth hormon tadi akan menghabiskan, mengikis sel-sel yang rusak, makan sel-sel yang rusak, bahkan dia bisa memakan sel-sel kanker. Ya, subhanallah ya. Itunya kuncinya, Bapak sekalian. Ritme alam ini atau ritme alam ini ditarik, ya mungkin bahasa saya kita ditarik sama Allah, dijadikan waktu sholat. Nah, jadi setelah itu semua dilakukan, maka sebenarnya tubuh akan mengikuti dengan sendirinya. Orang-orang yang membiasakan sholat tepat waktu, orang-orang yang membiasakan sholat bahkan ke masjid, ya, atau bahkan sudah membiasakan dan gak mau ketinggalan sholat malam gitu kan, itu ritme tubuhnya pasti bagus insya Allah. Ya, tambah lagi dengan makanan-makanan yang baik tadi. Dan ketika kalbunya, hatinya sudah baik dan sudah tenang, maka yang dia pilih juga makanan-makanan yang baik. Ya, tanyalah pada orang-orang, bukan pergilah ke orang-orang soleh, ya, orang-orang baik yang ilmunya dalam dan hatinya baik dan orangnya ibadahnya sangat-sangat banyak, ya mungkin kita nggak tahu, tapi kita bisa lihat atau mungkin kita ketahui dari orang-orang. Lihat mereka dan tanya mereka, kira-kira apakah mereka memakan makanan, ya maaf, mungkin model-model fast food atau apa. Sebagian besar tidak. Kecenderungan makanan mereka pun makanan-makanan yang sederhana. Ya, kecenderungan. Jadi ketika makanan pun sederhana dan banyak makanan-makanan yang bersumber disampaikan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi kita SAW, maka yang terjadi adalah tubuhnya pun akan memperbaiki dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Bahkan Nabi SAW pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, itu dalam satu bulan Nabi cuma memakan kurma sama air putih saja. Terus sekarang subhanallah, saya membayangkan kalau satu bulan cuma makan kurma sama air putih, itu betapa bersih badannya gitu loh. Badan seseorang yang hanya mengkonsumsi air dan kurma saja. Dan itu sudah sangat-sangat, mungkin boleh saya katakan sangat-sangat powerful. Ya, apalagi mungkin air zam-zam di situ gitu kan. Air zam-zam yang dimakan adalah kurma. Subhanallah, bersih banget badannya. Ya, itu tadi, ya. Jadi ketika tubuhnya atau hatinya sudah baik, dia pun akan memilih makanan-makanan yang akan dia konsumsi. Dan makanan-makanan yang dia pilih pun, ya pasti dia akan pilih makanan-makanan yang baik, yang toyib, yang tidak menimbulkan mudarat bagi tubuhnya. Ya, sehingga nanti keluhan-keluhan tadi, ya. Jadi kayak dari sisi kulit, ya, jerawatnya hilang sendiri, ya. Ketika tubuh bermasalah tadi, misalkan pusingnya sudah mulai hilang, ya. sadar tidak sadar, Bapak sekalian, Anda-Anda yang mengikuti apa-apa yang saya sampaikan di mungkin di Instagram atau sosmed saya, itu keluhan-keluhan yang dulunya ya itu memerlukan obat-obatan tertentu, itu subhanallah, coba lihat sekarang, itu hampir-hampir hilang dengan sendirinya tanpa Anda sadari. Ya kenapa? Karena tubuhnya sudah mendetox, memperbaiki dirinya dengan makanan-makanan yang baik tadi, ya seperti itu.